Suara beduk mulai bersautan, lantunan azan mulai berkumandang. Hati bahagia, riang gembira, karena waktu yang dinantikan telah tiba. Mari puasa.